أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sakderenge maos tafsir sanggeng kersane panitia peringatan tugak luhur Mbah Sunan Kudus benjang Jumat dipun praekake acara tugak luhur padat antarane dino Ahad teng masjid menara diwontenake munazara Baksul Masaid lajeng dino Rebu acara khatmil Quran saking para khufat direncanakake khatam kaping songo malam Rabu diwontenake acara berjanjen doa Rasul malam Kamis acara pengajian Kemis Enjang jam itu acara puncak ziarah ya. Terus dina Jumat kebersihan ya. Pemotongan kewan kerbau kambing bah, lajeng sodakoan bungkusan ingkang jumlahipun ngantos ewon kadang dumugi kang salewu bungkus kangge fakir miskin pokoknya lah cuma ada acara kebersihan mila bejang Jumat pengawasan diliburake kersane pun bersih. Nah ayat ingkang nembe kita waos walladzina ja'u min ba'dihim niki termasuk ayat penting perlu kula jelasake malih keterangan Jumat wingane ayat petang ayat mulai ayat nomor 8 nomor 9 nomor 10 lan 11 niki ayat sing endah surat Al-Hasyr niku juz 18 ayat sing nomor 8 Gusti Allah ngalembono dateng sahabat muhajirin. Nomor sanga, Gusti Allah ngalembono dateng sahabat ansor. Nomor 10, Gusti Allah ngalembono dateng para tabiin. Nomor 11, Gusti Allah modho dateng tiang-tiang munafik. Leng alam Gusti Allah piyambak-piyambak carane. Lah niki majelis taklim Jumat Pajar yen kepengin ngertos perjuangan Islam lan melampai pun agama Islam, mangke ngertos nek agama Islam ki agama sing sejuk, agama damai. Ya. Nek ana sing arane agama Islam ku agama sing keras, ora paham le ngaji Quran, ora paham. Kula wangsuli mulai lil fuqara il muhajirina. Niku Gusti Allah ngalembono dateng sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin niku sahabat kelahiran Mekah lan liyane didhawuhi pindah teng Madinah. Sebabe napa? Niki sing perlu kita pelajari. Mulai Kanjeng Nabi dakwah ngaku dadi nabi lan rasul, nyampeake agama Islam, niku kufar Mekah sami ngrentangi. Lenggerentangi boten cilian. 13 tahun. Nek ana sahabat-sahabat ke sholat nak Masjidil Haram, niku pun diadang kufar Mekah. Diadang nganggo sawatan watu lan disoki teletong nek sujud. 13 tahun. Saben matur jeneng Nabi kepengen bales boten pareng. Iki nek kepengen do ngerti mlakune Islam ya. Jadi sing do muni Islam ku agama sing keras, gak tahu ngaji. Kula wangsuli wale, utawa ora paham Quran. 13 tahun, sholat, disoki teletong. Arep bales ora pareng 13 tahun. Saiki bayangke pamane jenengan sholat teng masjid menara disoki teletong, kira-kira nganti 13 tahun dah langsung ngoten carane. Nek kula langsung mbuh menang mbuh kalah langsung. Meniki kersane ngeten iki kersane wong Islam sing keras-keras ku ngerti ngoten. Agama Islam ku mlakune ora keras. Wis 13 tahun isi arep dipateni. Dalem Kanjeng Nabi dikepung wong kafir arep dipateni. Malaikat Jibril mandat Muhammad, wong kafir sing arep mateni seliramu tak tumpese. niki munggah kula jenengan nggih monggo mawon mesti Kanjeng Nabi jawab, ampun Jibril, mangke wong kafir nggih telas kaya jaman Nabi Nuh, ampun. Wong kafir ditumpes malaikat kaentuk. Lambun sampeyan sing teng pundi pun kula tak hijrah teng Madinah. Niki. Omae dirampok. Ubaran pene rumah tangga dirampas. Sahabat-sahabat do pindah saka Mekah ning Madinah ora oleh gowo apa-apa. Iki nek sampean kepengin reti. Ayate niki ngoten lho tak didono. Ayate niki mangke diwaca tafsirane, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, nek saudara Arab, nek daiso Al-Ibris wae. Cara Jawa. Ya. Lafale lil fuqara il muhajirina. Gusti Allah ngalembono wong fakir miskin sing doheja. Kuwatir nek disanggah wonge suge-suge lil fuqara iki dikekno kok ngarep muhajirin sing pindah ku fakir miskin mlaku sikil ora nggawa sangu panjenengan sing pun nate haji ibu-ibu sing pun haji ngertos Mekah Madinah niku 780 kilometer. Padahal jenengan Mekah Madinah biasane numpak bis. Ngono wae nek dikegilo karo sopir Mekah mangkel. Nah, ana wong sing urung tau haji diarani sopir-sopir Mekah apik kabeh. Ya ana sing apik ning ana sing nakal. Nek durung diweki dhuwit mlakune mobil tamban-tamban. Engko nek sing numpak bis dijaluki karo pimpinan Khomsareal apa Asraleal terus diwena supir. Nah, iku supire tangat carane duit diangkat halal halal nek sing ono buantere rak megakan kula dak anu ape nyaja halal haram kira-kira bayane piye nek dereng nate kula nek tenan ya di super super Mekah niku doyan duit niki carane lek wis diweki duit mlayune tepat iku kula jenengan numpak bis dikegila sopir ngono wis mangkel lah niki mlaku sikil dari sak dalan-dalan lapo iki lafale lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah metu saka omah ra nggawa duit ra nggawa bondo omahe disingkir karo wong kafir bandane dianggrak lah kok ngono namung sak dalan-dalan golek padal saking Allah nek ana rezeki nek dalan-dalan lan luru ridane Allah golek sembahyang sing ora diganggu lho kepengen sembahyang sing ora diganggu urekasane kaya ngono dialem dening Gusti Allah ulaika humus shodiqun ala muhajirin ki wong mukmin tenan nomor loro ayat walladzina tabawwa udara ayat nomor 9 nggih Sing nomor 8 ngalem ring muhajirin. Nomor 9 Gusti Allah ngalem bono dateng sahabat Ansor. Sahabat Ansor di alem bono mergo breh dermawan. Omah-omah bangunane diresiki nggo nampung kancane sahabat muhajirin. Sahabat Ansor niku sahabat kelahiran Madinah. Kelahiran Madinah. Kula nerangake tambahan-tambahan ngaten niki maksud kula kersane majelis taklim Jumat Bajan saged bantu nerangake teng masyarakat secara umum. Wonge breh-breh. Omah diresiki upamane kamar loro. Diresiki sing apik kanggo tamune. Sing elek kanggo awake. Lho, bantu ngono iku nganti sak umur hidup. Sampeyan bayangke. Ana wong bantu kok sak umur hidup. Nek sampeyan mboten kuat, mboten kuat. Sak umur hidup sing endah. Ana sing di bojo papat. Sahabat muhajirin Joko Senggel ditari bojoku papat ki sing mbok senengi sing ndi jaman saged ngoten ya sing disenengi dipegat dipegat terus dirapekno karo tamune manggone nek kono coba bayangke. Iki dialem karo Gusti Allah. Dadi Gusti Allah lek ngalem ku tenanan. Wong kok brehe kaya ngono nganti disebut wong mestine manusa ku sipate medhit. Wa ukhdiratil anfusush. Juz 5 surat An-Nisa. Manusa ku medhit, semune Gusti Allah. Ya, sampean muring-muring ya wala. Dengan wa ukhdiratil anfusush watak-watak manusia ku medhit nak ngene surat al-isra wa kanal insanu qatura manusia ku banget medhite mulane nek ana sing medhitil iku bener iku manusia ngono lha nek ana sing breh niku sing gumunake. Lah niki sahabat Ansor berae kok ngono. Mulane dialem Gusti Allah wa man yukasukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wong ilang no sifat medite iku wong bejo dialem. Terus ayat nomor 3 surat Hasyr juz 28 ayat 11. Sing nembe diwaos niki wau. Gusti Allah ngalem tabiin. Kersane do ngerti nelo. Lek ngalem bahasane walazina lan wong akeh ja'u kang padha teka sapa lazina min ba'dihim saking sause muhajirin lan ansor nganti kiamat. Dadi wong Islam-Islam sing badane sahabat yaiku tabi'in. Ngene iki supaya dipahami. Wong sing urip badane sahabat mboten wonten kejabi tabi'in. Tabi'in pertama, kedua, ketiga. Lah kula jenengane iki tabi'in ke-15. Nganti kiamat iku dialem Gusti Allah. Apane sing dialem? Nah, niki sampean pelajari. Ya puluna do ngucapake, senengane gawe rombongan. Ya puluna niku tiyang kathah. Rombongan mau do nganakake rabda ya puluna kate padha ngucap sapa rombongan. Rabbana ighfir lana do pangeran kita ighfir mugi ngapunten jenengan lana dateng kita wali ikhwanina lan dateng sederek-sederek kita alladzina sabakuna kang rumiyine sapa ladina ing kita bil imani kelawan netepi iman senengane iki ndongakno wong sing mati bahasane Rabbana ighfir lana ya Gusti mugi ngapunten jenengan dateng kita wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman lan sederek-sederek kita sing pun ngrumiyini kita kanthi netepi iman sederek-sederek sing pun pecah sampean apunten. Iki le jalan senengane ndongakno wong mati. Istilah kudus nganakake tahlilan. Iku dialem Gusti Allah nak Quran le ngarem. Lah kok tahlilan itu niki perlu keterangan. Kenyataane nek nuju nganakake rombongan istilahe ndongakake wong mati ya atau kirim donga niku sadurunge do maca tahlil sebabe Kanjeng Nabi ngendika Kanjeng Nabi ngendika man a'ana tak waca tamban-tamban man a'ana ala mayyitin bizikrin au qira'atin istaujaballahu lahul jannah rawahu an-nasai wad-darimi an ibni abbas tak balani pisan gas man a'ana ala mayyitin bizikrin au qira'atin istaujaballahu lahul jannah rawahu an-nasai wa darimi ali bin abbas sing gelem mitulungi mayit sampun tentu mayit sing muslimin atawa muslimatin mitulungi bizikren kelaman diwacaake zikir istighfar selawat tasbih talil lan sasamene pun au qiraaten atau diwacaake Quran dados acara buka luhur ngaten niki mangke acara maos Quran khataman nganti khatam ping 9 istaujaballahu lahul jannah Gusti Allah paring ganjaran dateng mayit kalawau. Niki mulane jamaah sadurunge donga biasane tahlilan. Lah wis kok dijenakno tahlilan mergo zikir iku macem-macem. Zikir ana sing maca astaghfirullahalazim, ana sing maca selawat, tasbih, tahlil lan macam-macam. Lah Kanjeng Nabi ngendika, afdalul zikri la ilaha illallah. Paling utama utamane zikir yaiku maca la ilaha illallah. Lah maca la ilaha illallah ku nek cara Arab halala yuhallilu tahlilan. Tahlilan ku maca la ilaha illallah. Ku paling utama kanggo ahli balaghah mizikril juz wa iradatil qul nutur sebagian tapi untuk keseluruhan. Carane padha karo nek nuju ana warung wedang. Warung wedang ku ya ana wedang kopi, ana wedang teh, ana es, ana macam-macam, ana blangga, ana gang goreng, ana. Tapi ditulis paling gede warung kopi. Ya. Kaya iku sing paling top. warung kopi. Isine ora kopi tok. Ya kopi, ya wedang jahe, wedang macam-macam. Ora ada warung kopi, warung teh, warung es, warung belang gembang. Ya kesuwen. Modane kaya panjenengan diaturi istighfar, selawat, tasbih. Lha ya suwi, mangke diaturi tahlilan, cukup mboten ta. Min zikril juz wa iradatil kul. Tak terangno secara rinci niki. Ya. Sampeyan saged ningali saben-saben acara sing hubungan kalian kematian. Kula wangsuli malih. Saben-saben ana acara sing hubungan kalih kematian, tentu ana tiga unsur. Acara sing hubungan karo kematian ku apa? Nelung dino, mitung dino, metang puluh, nyatus, mendak pisan, mendak pindu, nyewu, dan seterusnya. Itu antara sehubungan kematian. Mesti ada telung unsur, tiga unsur. Siji, doa kubur. Loro, sedekahan. Telu, maos Quran dan maos zikir. Pasti ini acaranya telu. Lah niki diterangake wonten ing kitab Al-Fathur Rabbani li tartibi musnadil Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Kula wangsulina namane kitab. Ngendeni kula sebut namane aman dereng nate kenal kali kitab niki. Namine kitab Al-Fathur Rabbani li tartibi musnadil Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Kitab niki 24 juz. Ya. Kudus ra ana sing dodol. Kula ditumbasake kalih Tas'an Sukun teng Mekah. Ya. 24 juz. Iki nek dituku uang Indonesia sak niki kira-kira namung gangsal jutaan kira-kira. Lah niki sing wonten keterangan sing ajeng kula terangake niki sing juz 8. Juz 8 halaman 101 nganti 100. Entah apa niki. Nek iki sing nukokno karo sing ngapalno ben apa sing ngapalno. Sing nukokno kepenak anger ngene dhuwit ngono entuk. Sing ngapalno kok kudu apal terus niku. Ya. Niki kersane majelis taklim kula. Engko nek kepengin ngerti kitabe tak foto kopekno. Nek kitabe disilih kula mboten angsal. Sebab apa? Nek lali. Wah, nek njaluk lampiran insyaallah. Nah, tak setiane. Mergo nek 5 lampir gampang 500. Nek kitabe 5 juta karena ilang mboten. Ya. Sing juz 8. Tengene halaman 104. Sing tengene halaman 104. Ya. Nerangake bab sedekah lan donga. Sing halaman nomor satu sekawan nerangake bab sedekah lan donga. Ngenani donga lan sedekah niku ijma. Ijma niku para ulama sepakat. Hasil zakat usul sedekahan pasti usul tengene mayit ganjarane berdoa usul datang mayit niki singerane sedekah kalayan doa tengene halaman 104. Lajeng tengene halaman 100 sekali. Sing ngenani baca Quran lan dikir. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ganjarane kecekel mayit. Menurut Imam Syafi'i, ganjarane kecekel sing maca. Nek ganjarane kecekel mayit, sing maca untuk apa? Nek ganjarane kecekel sing maca, mayit untuk apa? Imam Ahmad bin Hanbal, ganjarane kecekel mayit, sing maca dibaringi ganjaran padha karo ganjaran sing kecekel mayit. Nah Imam Syafi'i diwalik ganjarane kecekel sing maca. Sing mati mayit dibaringi ganjaran padha karo ganjaran sing kecekel sing maca. Niki cara kudus bak bu. Nah niki keterangane ngoten niku niku kula cara Jawa akeh jeneng. Ya. Jadi wonten acara tahlilan wonten dasare kuat dalil Quran lan dalil hadis. Dalil Quran ayate nembe kula waca niki wau. Ya, walladzina sya'u min ba'di. Niku dalil Quran. Terus dalil hadis sehingga kula waca kala wau. Nggo nek kepengin untuk lampiran ayo insyaallah kula fotokopi akeh insyaallah anak kita beti sile kula mboten angsal. Mulane acara tahlil niku mlampah ngantos sakniki. Malah acara Mbah Sunan Kudus ni kejaba tahlil donga sedekahan. Anak putune Mbah Sunan Kudus benjang dina Rebo meragat maiso mendo sak cukupe mangke beras nganti pirang-pirang kintal diliwet diadang dibungkusi didungke fakir miskin iki anak putune. Ya. Jadi mangke ada sampean kepengen antri ono lha niku sing antri ya wong fakir miskin wati pirang-pirang mulane Jumat di Brena niku kangge kebersihan ya kebersihan di khale Mbah Sunan Kudus ini. Wala taj'al fi qulubina lan ampun dadosake panjenengan fi qulubina ing dalem pira-pira mana kita wilan ing mangkel cara Jawa kuno unek-unek lilladzina amanu marang wong kakeh wong padha iman manah kula ampun ngantos mangkel dhateng tiyang-tiyang mukmin niki berarti donga kepengen rukun kula wong sawangsul nerangake wong Islam sing rukun senajan omahe dhewe-dhewe kula nganggo basa ngaten. Jadi wong Islam sing rukun aja mangkelan karo wong Islam. Iku ana dungane. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Di wong Islam sing rukun. Masalah khilafiyah iso diterangake. Nah, mila kados wau kula nerangake nganti rinci. Rabbana tu pangeran kita innaka sa'astu panjenengan ra'ufur rahim zat ingkang sangat welas asih rahimun terus welas asih ra'ufun niku welas asih sing banget rahimun welas asih sing biasa Gusti Allah sipate ra'ufur rahim dadi sing tabiin do nyuwun donga mugi-mugi sedulur-sedulure sing padha wafat diapura dosane Gusti Allah Raufur Rahim. Ya niki di eling-eling sing donga kanggo wong mati lafale wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman niku. Kersane mangke mantep bener. Dadi ayat niku ayat ndongaake kanca-kanca sing wis do mati sing mukmin. Tapi nek ndongakno wong sing kafir haram. Ini perlu keterangan. Nek ana wong kafir wis mati. Santan dongaake. Upamane, ya Allah Gusti, mugi-mugi Fir'aun sampean apunten Gusti, haram. Mana sedekahan kanggo roh Fir'aun, haram. Nek sampean sedekah, lebeti arta teng kas masjid, sampean nyemplungi, atine ngrentek kangge bapak kula almarhum. Untuk ganjaran. Untuk ganjaran. Tapi nek kanggo wong kafir haram. Mulane ning nomor 4 tadi nerangake wong kafir-kafir, wong munafik-munafik, wong kafir. Ayat nomor 11. Alam taro apa urung ngerti? Apa urung ngerti sediramu Muhammad ilal ladzina nafaku marang wong akeh kang munafik? Ya kulu nadu ngucapake sapa munafik li ikhwani marang kanca-kancane alladzina kafaru kang podo kafir. Wong munafik niku jabane Islam atine kafir. Iku diterangno. Mergo jaman Kanjeng Nabi niku wong munafik niku medak nyaket dateng Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi teng masjid niku pambake nderekake wong munafik. Dadi sahabat ora ngerti iku wong munafik ta wong Islam, mboten ngerti. Ngerti deh, nek nuju ana ayat temurun disampaikake Kanjeng Nabi lagi do ngerti. Nah, iki antarane. Ongi betere Kanjeng Nabi tenanan. Nek makmum jamaah niku teng wingkinge Kanjeng Nabi, niku malah sing munafik-munafik niku. Malah nek bingung lho, sekabat do bingung. Iki wong apike kaya ngono, ketemu munafik. Nek ngomong min ahli kitab wong kafir sanging ahli kitab. Ahli kitab sing maksud Yahudi. Wong kafir Yahudi niku kelompok-kelompok. Ana sing jenengane Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah lan macam-macam. Iku wong munafik iku ngomong-ngomong karo wong Yahudi. Ngene iki nek ora kepethuk wong Islam. Jadi lenca-lence cara saya iki. Nek wis kepethuk ngomonge lain ukhriju. Saya dilamun diusir seliramu kabeh. Besok nek kue ditokno ke Madinah. Lanah rujan nama akum saikti do metu kita ma'akum satane kira kabeh. Besok nek kue diusir karo wong Islam metu ke Madinah. Tak terno ngene ku kiwa munafik wala nuti ulan ora bakal taat ing sembi ku ing dalem ngina ning sira ahadan e wong siji abadan selawase nek ana wong ngenyek karo kowe aku balamu aku balani kowe aku ora bakal nganut wong liya. Niki nek kepethuk wong Yahudi. Engko nek kepethuk wong Islam dhewe maneh ngomonge. Mulane wong munafik ku nyelekit nerun. Ya. Jaman Kanjeng Nabi kula pun sering nerangake nalika perang Uhud. Wong Islam tentarane 1000, niku sing munafik pun wonten 300. Jaman Kanjeng Nabi wong 1000 sing munafik niku 300 berarti sepertelon. Mangga sampean bayangake wong Islam saiki ku sing munafik ana pira niku urusane jenengan kula mboten melu-melu niku kira-kira dah sampean jawab saiki pun mboten enten munafik sing ana wong koruptor sak karepe sampean niku urusane jenengan. Jaman Kanjeng Nabi wae sing munafik wis sepertelon. Lah saiki mbokne mukane majelis taklim sing abajan muga-muga aja klebu golongane wong munafik. Dadi wong Islam sing temenan golongane tapi ini iki. Wa in kutiltum lan lamun diperangi sira kabeh. Lain angsuronakum saiki bakal mitulungi kita ing sira kabeh. Nek kowe diperangi karo wong Islam, tak dalane. Ngomong karo wong Yahudi. Wong munafik nyelekit no. Lah omongane wong munafik ngene ku tenan ora. Wallahu ta'ala kasi Allah ya syahati kunaksani sapa Allah innahum sa'tamna wa munafik lakadibun saki dogoro ora tenanan. Jadi ming ngomong-ngomong tak wong munafik iku wedinan. Jadi nek si sekretak karo sahabat wedi tapi nek sa ono kaya wani-wani diterangake. Lain ukhriju syaiti lamun diusir sapa wong Yahudi layak ruju namun ora padha metu sapa munafik ma'ahum satane Yahudi. Alah engko nek diusir tenan karo wong Islam gak wani deh balane. Wala ing kutilu lan syaiti lamun diperangi sapa wong Yahudi layan surunahum mongko ora bakal mbela sapa munafik ing Yahudi. Nek diana perang jawani mbela. Wala in nasaruhum lan saiki lamun do mbela sapa munafik ing Yahudi layu walunnal adbara mongko saiki diengokake sapa munafik al adbara ing pira-pira mburine. Alangkah nek wis nak tengah perang, gemlayu, gemlayu, durak wani, sumalayun sarun, mongkonuli ora ditulungi sapa munafik, gemlayu. Gusti Allah nerangake kanggo sahabat. La'antum sayakti tawi sirotabe para wong Islam asyaddu rabbatan iku le banget oleh kaur le wedi fi sudurihim ing dalam atine munafik paling diwet dari wong munafik itu sira sahabat sebab apa? Nek wani-wani tenan jadi la'antum para sahabat paling diwedeni karo wong munafik minallahi saking asane Allah azabe Allah mergo wong Islam selalu dibantu dening Allah zalika utekang kaya mengkono iku bi annam sebab jaran sak temene para munafik kaumun iku golongan layak kohuna kang ora padha ngerti sapa kaum. Dumugi mriki layuqatilunakum jami'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika khudwani. Allahumma arinal haqqa haqqa wa zunat tiba'a wa arinal batila batila wa zunat sinaba'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.